Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwana fiddin, azrah wa iyyakum. Alhamdulillah. Kembali kita bertemu dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis kita. Al-Muyassar fi ilmi nahwi. Sama-sama kita belajar tentang ilmu nahwu. Semoga Allah memberikan barokah, demikian juga rahmatnya kepada kita semua. Dan semoga Allah memberikan pemahaman atas apa yang kita pelajari dan berguna untuk kehidupan dunia dan juga akhirat kita. Pelajaran kita yang terakhir, kita membahas tentang al-adawatul jazimah, alat-alat untuk menjazmkan fi'il. Alat-alat untuk menjazmkan fi'il mudhari. Hal ini atau pembahasan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah matajzimu fi'lan wahidan. Alat-alat ataukah huruf-huruf yang menjazmkan satu fi'il saja. Kemudian yang kedua, matajzimu fi'laini, yang menjazmkan dua fi'il. Kemudian sudah kita baca kemarin, yang menjazmkan satu fi'il ada enam, yaitu lam, lama, alam, alama, lamur, lamul amr, dan la annahiyah. Yang mana apabila ada fi'il mudhari kemudian dimasuki atau didahului salah satu dari huruf-huruf ini, maka fi'il mudhari tersebut i'rabnya adalah majzumun. I'rabnya adalah majzumun, bukan mansub dan juga bukan marfu, akan tapi apa? Majzum. Kita lanjutkan bagian yang kedua dari al-adawatul jazimah adalah allati tajzimu fi'laini. Huruf-huruf atau alat-alat yang menjazmkan dua fi'il. Huruf yang menjazmkan dua fi'il. Yang pertama adalah in, bisa diartikan apabila. In itu apabila. In tajtahid tanjah, apabila engkau bersungguh-sungguh maka engkau akan tanjah, akan lulus, ataukah engkau akan beruntung. Jadi di sini in ini menjazmkan dua fi'il. Yang pertama adalah tajtahid dan yang kedua adalah tanjah. Yang pertama tajtahid, dia majzum, dan yang kedua tanjah juga majzum. Kemudian dua fi'il ini, perhatikan, fi'il yang pertama disebut dengan fi'lu syarti atau fi'il syarat. Kemudian bagian yang kedua disebut dengan fi'il jawabus syarti. Yang pertama adalah fi'il syarat dan yang kedua adalah jawabus syarat. Jadi tajtahid itu fi'il syaratnya, kemudian jawabannya atau akibatnya ini pada fi'il yang kedua. Ini yang pertama, in tajtahid, apabila engkau bersungguh-sungguh, ini fi'il apa? Fi'il syaratnya. Tanjah, maka engkau akan beruntung, ini jawabannya atau akibat dari fi'il yang pertama. Semuanya adalah keduanya majzum karena ada in. Jadi tajtahid di sini fi'lun mudhari'un, apa i'rabnya? Majzumun. Tajtahid adalah fi'il mudhari' yang majzum. Majzum kenapa? Majzumun bi'in. Dia jazm atau majzum karena ada in. Wa alamatu jazmi, dan tanda jazmnya adalah apa? As-sukun. Karena apa ini? Fi'il mudhari sahihul akhir. Wa huwa fi'lu syarat, dan itulah merupakan fi'il syarat. Kemudian tangjah sama i'rabnya adalah fi'il fi'lun mudhari'un majzumun bi'in, atau bisa juga fi'lun mudhari'un jawabu syarat. Majzumun bi'in. Wa alamatu jazmihi, apa tanda jazmnya? As-sukun, karena dia fi'il mudhari apa? Sahihul akhir. Bisa dilihat halaman 24. Pada baris pertama dan kolom yang ketiga, yaitu majzum al-misal lam yashrab. Naam, tanda majzumnya adalah sukun, karena dia fi'il mudhari sahihul akhir. Sehingga fi'il mudhari di sini bisa diganti dengan bentuk-bentuk fi'il mudhari yang lainnya, bukan hanya sahihul akhir. Karena ada tiga macam fi'il mudhari, ya kan? Ada fi'il mudhari sahihul akhir, ada fi'il mudhari al-af'alul khamsah, dan mu'tal akhir. Misal apabila kita ingin menggantinya dengan fi'il mudhari al-af'alul khamsah, tajtahidu. Bisa dia menjadi tajtahiduna, ya kan? Atau yajtahiduna, atau tajtahidani, yajtahidani, tajtahidina. Karena ini sudah bukan lagi sulasi. Jadi bentuk tajtahidu bisa kita rubah menjadi al-af'alul khamsah. Kita ambil contoh tajtahiduna dan tangjahuna. Kalau tajtahidu ini apa? Engkau satu orang laki-laki bersungguh-sungguh. Tangjahu, engkau satu orang laki-laki beruntung. Ini kalau kita bikin menjadi al-afal khamsah, menjadi apa? Misalnya tajtahiduna. Kemudian tangjahu menjadi apa? Tangjahuna. Nah, tangjahuna. Ini satu wazan dari fi'il al-af'alul khamsah. Ada berapa al-af'alul khamsah? Ada 5. Bisa tajtahiduna, bisa yajtahiduna. Apa? Yajtahiduna. Bisa pula apa? Yajtahidani. Yajtahidani atau tajtahidani. Terakhir apa? Tajtahidina. Tajtahidina. Ini adalah af'alul khamsah. Demikian juga yang tangjahuna, bisa yang jahuna. Nam, yang jahani, tangjahani, tangjahina. Kita perhatikan sekarang ini apa? Sohihul akhir yang tajtahidu, yang jauh. Tajtahidu tang jauh. Ketika kemasukan an, apa tadi? An apa in? In. Kalau an nanti apa dia mansub ya. Ketika kemasukan in, maka yang tadinya tajtahidu menjadi apa? Tajtahid. Menjadi apa? Tajtahid. Yang tadinya tangjahu menjadi apa? Tangjah. Yang tadinya marfu' menjadi majzum karena ada in. Ini yang pertama disebut fi'il syarat, yang kedua adalah jawabu syarat. Sekarang kita masukkan in kepada al-af'alul khamsah. Tajtahiduna tangjahuna. Tajtahiduna di sini apa i'rabnya kalau masih seperti ini? Tajtahiduna i'rabnya adalah marfu karena tidak ada penasab dan penjazm. Ketika dia marfu tajtahiduna, apa tanda marfu-nya? Subutun nun. Subutun nun di halaman 24. Demikian juga tangjahuna dia marfu' karena dia af'alul khamsah, maka tanda marfu'nya adalah subutun nun. Sekarang kita masukkan in di depan. Maka ketika ada in yang tadi yang marfu' tajtahiduna, maka dia harus menjadi majzumun atau jazm. Jadi halaman 24 yang tadinya kolom pertama berubah menjadi kolom yang ketiga karena majzum. Tapi di sini kemudian berubah dari tajtahidunya menjadi apa? In tajtahidu. Tajtahidu di sini setelah kemasukan in, i'rabnya apa? Majzumun karena ini adalah amil jazm. Kalau ada in harus majzum. Kemudian yang tajtahidu ini tanda majzumnya apa? Hadfu nun. Yang tadi ada nun ini dihilangkan. Hadfu nun. Demikian pula yang tangjahu sebagai jawab syarat menjadi apa? Tangjahu. Apa tanda jazmnya? Hadfu nun. Sama tangjahu. Yang ini yajtahidani. In yajtahida menjadi apa namanya? Majzum, tanda jazmnya adalah hadfu nun menghilangkan. Yang di sini jadi apa? Tangjaha. Yang tadinya tangjahani karena dia majzum jadi tangjaha. Tanda jazmnya adalah hadfu nun. Hah? Kenapa? Oh, ini yang jaha. Biar sesuai, harus sesuai ya. Yang jahani menjadi apa? Yang jaha. Dia majzumnya hadfu nun. Yang ini juga. Tajtahidani menjadi apa? In tajtahida tang jaha. Nah, ini baru pakai ta. Yang terakhir tajtahidina ini juga af'alul khamsah marfu'. Apa tanda marfu'nya? Subutu nun. Ketika kemasukan in maka dia menjadi majzum. Jadi apa? In tajtahidi gini. Apa tanda jazmnya? Hadfu nun. Kemudian Jawab syaratnya apa? Tang jahi. Yang tadinya tang jahina, tang jahina menjadi apa? Tang jahi dihilangkan nunnya, hatfun nun. Ini contoh penerapan ketika dalam apa masuk ke dalam fi'il mudhari' sawil akhir tajtahid tanjah in tajtahid tanjah, dan juga contoh ketika masuk kepada fi'il mudhari' al-af'alul khamsah in tajtahidu tanjahu dan seterusnya. Nanti dia juga bisa masuk ke fi'il mudhari' mu'tal. Dan bisa juga nanti kombinasi, misalnya fi'il awalnya itu mu'tal, kemudian setelahnya soil akhir bisa. Yang kedua, dari al-adawatul jazimah alati tajzimu fi'lain, alat-alat penjazam yang menjazamkan dua fi'il. Idma, idma ketika, idma. Contohnya di situ adalah idma tata alam tata kodam. Ketika engkau mau untuk belajar, tata kodam, maka engkau akan maju. Maka engkau akan maju. Syahidnya di sini adalah tata alam dan tata kodam. Jadi dia masuk menjazamkan dua fi'il. Maka tata alam adalah fi'lun mudhari'un. Apa i'rabnya? Mansu, mansu, majzumun. Nah, bukan mansub. Bi'idma, karena ada idma. Wa alamatun nasfihi, tanda nasabnya apa? As, as sukun, karena fi'il mudhari' sawihul akhir. Demikian pula wa huwa fi'lu syarat. Tata qaddam sama i'rabnya. Jawab syarat fi'il mudhari' majzum, tanda jazmnya adalah sukun karena fi'il mudhari' sawihul akhir. Sehingga nanti tinggal dikiaskan dengan fi'il-fi'il yang lainnya. Yang jelas salah satu penjazm dua fi'il adalah idma. Yang ketiga ma, ma, ma taf'al syarran tangdam. Apa, ma apa, atau apapun. Apa atau apapun ma taf'al yang engkau lakukan, syarron berupa kejelekan, tangdam maka engkau akan menyesal. Tangdam maka engkau akan menyesal. Apa-apa atau apapun yang kau lakukan dari kejelekan, maka engkau akan tangdam, yaitu menyesal. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya terkadang dua fi'il yang dijazmkan itu apa, tidak langsung bersambung, tapi ada perantara kata atau kalimat yang lainnya. Kalau contoh yang satu dan dua langsung bersambung, tajtahid tangjah, tata alam tata kodam. Tapi apa namanya, bisa nanti fi'il yang pertama dan fi'il yang kedua itu ada perantara kalimat ataukah kata. Dan ini banyak dalam kitab. Jadi fi'il syaratnya di depan, nanti lama gitu baru datang jawab syaratnya. Ini bisa kita panjangkan. Mataf al syarron li akhika misalnya. Apapun yang kau lakukan berupa kejelekan bagi saudaramu. Wa huwa mu'min, dan saudaramu itu adalah orang yang beriman. Ya kan? Wa anta tu'minu billah wal yaumil akhir, sedangkan engkau juga beriman kepada Allah dan hari akhir. Tangdam, engkau akan menyesal. Seperti itu. Jadi bisa jadi antara fil satu dan yang kedua itu ada perantara kata atau bahkan kalimat. Bagaimana kemudian untuk mencarinya? Ya lihat artinya kan itu. Dan kalau ada amil jazm yang menjazmkan dua fi'il, ini harus ada apa namanya syaratnya dan juga harus ada jawabnya. Walaupun kalimatnya panjang, satu baris, dua baris atau satu halaman, harus ada jawab syaratnya. Bisa kan dipanjangkan? Matafala antum titani aja, wah ini harus ada jawabnya. Apapun yang kau lakukan berupa kejelekan di rumah sakit, di jalan, di mana saja, kepada siapa saja, ya kan, baik itu laki-laki maupun wanita, ya kan, dan seterusnya, panjang kalimatnya sampai satu halaman, tangdam di pojok, tangdam pojok bawah. Nah, jadi jawab syaratnya itu di akhir. Itu banyak didapati di apa kitab. Yang berikutnya adalah man. Barang siapa ya, bukan barangnya siapa, tapi barang siapa. Man barang siapa ya'mal beramal su'an kejelekan. Kalau tadi syarron, kalau ini su'an. Su'an yujza bihi, maka dia akan dibalas bihi dengan amalan kejelekan tersebut. Antum perhatikan, sekarang kita artikan dulu ya. Barang siapa yang beramal kejelekan, maka dia akan dibalas dengan perbuatan kejelekan tersebut. Di sini ada yang apa namanya sedikit gharib dan belum antum dapatkan. Kita lihat mana fi'il pertama yang majzum, ya'mal. Dia fi'il syarat. Dan tanda jazmnya dia adalah apa? As-sukun karena su'il akhir. Adapun su'an di situ maf'ulun bihi sebagai isim yang mansub karena isim mufrad. Yudzya bihi, maka dia akan dibalas. Masih ingat pembahasan fi'il apa ini? Ma'lum dan majul ya. Apa itu fi'il ma'lum dan fi'il majul? Kalau fi'il ma'lum itu fi'il yang menunjukkan kata kerja aktif. Me. Kalau majul, kata kerja pasif. Di. Seperti doroba, memukul. Duriba, dipukul. Dan yang lainnya. Dan yang contoh lainnya. Kalau fi'il mudhari atau fi'il nah maklum itu aktif ya kan, kalau majhul itu pasif. Qatala membunuh, aktif kan membunuh. Qutila dibunuh, pasif dia yang menjadi korban. Maka di sini yudza adalah fi'il mudhari yang majhul, yang pasif. Karena diartikan apa? Dibalas bukan membalas. Kalau maklumnya atau fi'il mudhari kata kerja aktifnya apa? Membalas. Jadi apa? Yajzi. Itu fi'il mudhari mu'tal. Mu'tal apa? Mu'tal ya. Yajzi. Yajzi. Ini apa? Membalas. Kemudian ini pasifnya atau majulnya apa? Yujja. Yujja masih ada ini. Ketika kemudian dia apa namanya? Mansub atau dalam pembahasannya adalah majum, maka apa tadi? Man ya'mal su'an ya. Yujja ini menjadi mansub karena ada man. Apa tanda mansubnya? Yang ini ya. Yang ini. Sekarang kita bahas yang maklum dulu, yajzi. Yajzi kalau dia mansub misalnya kemasukan lam, lam yaj, lam yajzi. Yang tadinya yajzi marfu' dengan tanda marfu'nya apa? Yajzi domah mukod daroh halaman berapa? 24. Itu yang apa namanya? Kolom ketiga. Garis ke berapa itu? Tanda marfu'nya apa tadi? Domah mukodaro. Domah mukodaro. Yajzi. Antum lihat kolom yang ketiga menjadi dia majum. Menjadi apa? Lam yaj yajzi. Apa tanda jazmnya? Hadful akhir. Yang tadinya ada ya di sini. Ini dihilangkan menjadi yajzi. Ya kan? Tanda jazmnya adalah hadful akhir. Maka kondisinya sama ketika fi'il itu maklum dengan yang majhulun. Kondisinya apa? Sama ketika maklum ataukah majhul. Ketika apa? Aktif maupun ketika apa? Pasif. Kalau yajzi ini membalas berarti dia aktif. Kalau yujja dia apa? Pasif dibalas. Sama tanda jazmnya adalah hadful akhir. Itu yang terjadi pada yujja bihi. Karena itu fi'il mudhari apa? Majhul bukan maklum. Sehingga kita sampaikan sama aja ketika nanti yaktubu yang soal akhir ya, yaktubu atau yajlisu atau yang lainnya. Apa artinya yaktubu? Menulis. Marfu' kan? Ketika kemasukan ketika dimajulkan menjadi apa? Yuktabu. Ini namanya fi'il mudhari majhul yang i'rabnya marfu' yuktabu. Kalau ini fi'il mudhari apa? Maklum yang marfu'. Ini aktif, ini apa? Pasif. Yaktubu itu menulis, yuktabu ditulis. Sama-sama dia fi'il mudhari. Demikian juga ketika kemasukan amil jazm lam, lam yaktub, dia tidak menulis. Kalau lam yang majhul apa? Lam yuktab, dia tidak ditulis. Jadi pembahasan fiil ini baik yang maklum maupun juga yang majhul, yang aktif maupun yang pasif. Ada yang ditanyakan? Lam yus'al, kalau enggak ditanya, tidak ditanyakan. Kalau bertanya itu sa'ala. Kalau su'ila ditanya. Yas'alu itu bertanya, yus'alu ditanyakan. Atau bingung mau tanya apa, atau bingung. Dari pandangannya tuh kelihatan ngepol. Udah seharian pikirannya bundet ya kan? Dengan kerjaan panas, tadi wis adem dengar taklim, wah munyasar tambah bundet tambah panas. Nah, masih ada beberapa dari amil penjazm yang menjadikan dua fiil, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fiikum. Kok anda rampung heran ya.